mikir-mikir tanpa masalah sing ono kowe moro ngato gawe ati iki citra. No awakmu mungkin iki wis karise aku kudu pisah tanpa aku ngrasa salah nelongso aku.